yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi batir badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keterangan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keterangan. Lagu ini kita tidurkan buat masyarakat Garut, turut-turut Garut yang lagi berduka. Garut berduka. Apakah ini akibat kesombongan manusia? Karena sudah merasa menundukkan semesta, agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan hanya berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangis dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi banjir badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketenangan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketenangan. Ini akibat kesombongan manusia, karena sudah merasa menundukkan semesta. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Seakan-akan di dunia tiada lagi kenangan. Garut berduka. Apakah ini akibat kesombongan manusia? Karena sudah merasa menundukkan semesta. Tuhan hanya berupa slogan. Masih perlu air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Garut berduka.